Sengajakah engkau mewakili pikiranku pekat, hitam berarat menyelimuti matahari, aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap mendung, benarkah pertanda akan segera agar semua basah yang ada di muka bumi siramilah juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Roda zaman menggilas kita terseret tertati-tati, sungguh hidup terus dibunuh berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana, tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan.